ala alihi wa ashabihi wa mawala summa amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Kita masih pada bab yang ke-8 tentang masalah al-kafalah wa dhamah. Kita masuk pada masalah yang ke-4, yaitu fid dhamah, tentang masalah ganti rugi. Naam, qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dhamanu huwa iltizamu ma wajaba ala ghairihi wa huwa jaizun liqoulihi ta'ala wa liman ja'a bihi himlu ba'irin. Yusuf. Ithnaini wa sab'in. Ay ad-dhamin. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam az-za'imu gharimun. Wa qad ajma'al ulama ala jawazihi li'anna al-hajah tad'u ilayhi wa huwa min babi qada'il hajat wa ta'awun al-ma'mur bihi syar'an. Na'am, ad-dhaman, ganti rugi, adalah iltizam, mengharuskan ma sesuatu wajaba ala ghairihi, yang wajib atas orang lain. Jadi memberikan jaminan. Dan hal ini diperbolehkan dalam syariat Islam, memberikan jaminan pada seseorang sebagai bentuk imbalan, didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa liman jaa bihi, dan bagi siapa yang mampu membawa mahkota itu, dalam kisahnya Nabi Yusuf, himlu ba'ir, maka dia akan diberikan sepenuh unta atau sepenuh kendaraannya. Dhaminun, yaitu jaminan. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam az-za'imu gharimun. Az-za'im, orang yang menanggung tanggung jawab, memberikan jaminan. Gharim, ini orang yang rugi, karena dia harus memberikan sesuatu yang ia miliki terhadap orang yang ia jamin. Dan telah bersepakat para ulama tentang bolehnya perkara ini dengan dalil ayat yang di atas, karena kebutuhan manusia menuntut akan hal ini, dan ini masuk pada bab menunaikan kebutuhan-kebutuhan dan ta'awun pada perkara yang diperintahkan dengannya secara syariat. Jadi menanggung, memberikan jaminan, nah ini masyru' dalam syariat kita, boleh. Saya yang menjamin perkara ini, saya yang akan menanggung perkara ini, ini boleh. Ahkamu dhaman wa syurutuh, hukum-hukum jaminan dan syaratnya. Yang pertama, la yajuz akhdul iwat alaihi, tidak boleh mengambil upah. Saya yang menanggung tapi saya minta upah misalkan, tidak boleh. Yang kedua, yajuz ta'addudu dhaminin, bolehnya berbilang orang yang menanggung, bertanggung jawab. Wa fayajuz an yadmanul haq itsnani fa aktsar, boleh menanggung satu hak dua orang atau lebih. Ini contoh ketika ada seorang mayit yang meninggal, kemudian dia meninggalkan hutang, maka boleh bagi sahabat-sahabatnya untuk mengatakan, saya yang ikut menanggung beban hutangnya. Kemudian yang lain juga mengatakan, saya akan membantu juga menanggung beban hutangnya. Taib. Kemudian yang ketiga, la yushtarat fi sihhatihi ma'rifatud dhamin lil matmun alaihi, lil matmunu anhu, tidak disyaratkan sahnya sebuah tanggungan bagi yang menanggung. Ia harus mengetahui apa yang hendak ditanggung, tidak harus. Jadi tidak ada syarat sahnya si penanggung harus tahu apa yang harus dia tanggung. Yang penting dia bilang saya yang akan menanggung, maka sah walaupun dia tidak tahu apa hakikatnya. Yang keempat, yasihu dhamanul ma'lum wal majhul. Boleh menanggung sesuatu yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Idza kana, apabila yang tidak diketahui tadi ya'ulu ilal ilmi, akan membawa kepada sebuah pengetahuan, suatu saat akan diketahui. Wa kadzalika yasih dhamanul mabi', demikian pula boleh seseorang menanggung barang dagangan. Baik. Yang kelima, yasih al-dhaman bi kulli lafdin yu'di ma'nahu. Sah pertanggungan jawab ya, dalam hal tanggung menanggung ini, setiap lafaz yang menunjukkan pada maknanya, makna pertanggungjawaban, seperti ana dhamin, saya yang menjamin, au dhaminun, au za'imun, au nahu dhalik, atau lafaz-lafaz yang selainnya yang menunjukkan kepada lafaz-lafaz pertanggungjawaban. Yang keenam, la tabra'u dimatu dhamin, tidak akan lepas tanggung jawab orang yang menjamin, illa idza bari'a dimatul madmun anhu minad dain bi ibra'in au qada'in, kecuali melepaskan tanggung jawab darinya, ya, melepas apa terlepasnya, kecuali apabila dibebaskan tanggung jawab yang dia tanggung, baik dari hutang dengan mengikhlaskan atau menunaikan. Jadi kalau hutang tadi masih dalam apa namanya pelunasan, maka belum terlepas ya, pertanggungjawabannya, sampai yang punya hutang tadi membebaskan atau ia hutang tadi dilunasi. Selama masih ada kaitan hutang, maka belum terlepas tanggung jawabnya. Baik. Jadi tidak boleh dia apa berlepas diri ketika itu. Kemudian yang ketujuh, yushtaratu li sihhatihi ridha dhamin. Orang yang menjadi penanggung ini ridha. Fa in ukriha 'ala dhaman nasih, kalau seandainya dipaksa untuk menjadi orang yang menanggung tadi, maka enggak sah karena enggak ada keridhaan. Wa la yushtaratu ridha al-madmun anhu. Adapun orang yang ditanggung, maka enggak harus ridha, karena orang yang meninggal dan ketika ditanggung hutangnya yang masih hidup, ini enggak harus ridha dulu ya. Nah, baik dia ketahui atau tidak, maka tidak ya masuk kepada syarat. Beda dengan orang yang menanggung, maka harus ada syarat ridha darinya. Wala ridha madmunu lahu. Ya, tidak pula disyaratkan ridha orang yang ditanggung, ya, pihak ketiga. Jadi orang yang menanggung pihak pertama, yang ditanggung pihak kedua, yang ditanggung untuknya pihak ketiga, enggak ada syarat ridha keduanya. Nah, yang disyaratkan ridha hanya satu, yang dari pihak dhamin saja. Kama isyaratu li sihhatihi ayyakuna dhamin jaizut tasarruf bi ayyakuna balighan akilan rasyida. Sebagaimana disyaratkan sehatnya masalah dhamin, tanggung menanggung pertanggungjawaban ini, hendaklah dhamin ini, orang yang menanggung ini adalah orang yang memang boleh dalam bermuamalah. Dia sudah baligh, dia berakal dan rasyida, orang yang memiliki kemampuan untuk bermuamalah, bukan orang yang safi. Baik, yang jelas secara garis besar bahwasannya yang demikian ini apa sahih, boleh dalam syariat. Jadi dalam artian seseorang menjadi apa wakil atau menjadi ya, penguat bagi pemilik hak untuk menanggungnya. Dalam artian kalau kita ingin menanggung seseorang dengan mengatakan saya yang bertanggung jawab pada orang tersebut, maka sah yang demikian. Dan tanggung jawabnya ini gak akan pernah apa namanya terlepas, kecuali ya selesai apa yang menjadi tanggung jawabnya. Qala rahimahullah al-babu tasi' fil hajar. Bab yang kesembilan tentang masalah al-hajar. Al-Hajr dengan Al-Hajr beda. Kalau Hajru ini apa? Pemutusan. Tapi kalau Al-Hajr nanti akan kita sampaikan apa yang dimaksudkan. Wa fihi iddatu masail, al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu masru'iyatihi wa anwa'uhu. Masalah yang pertama maknanya, dalil syariatnya dan macam-macamnya. Yang pertama, ta'riful hajar. Apa definisinya? Al-hajru lughatan al-man'u. Al-hajru secara bahasa maknanya al-man'u, mencegah, melarang. Wa fi syar'i man'u insanin min tasarrufihi fi malih. Ini mencegah seseorang, menahan seseorang dari mempergunakan apa yang dia miliki dari harta bendanya. Jadi terkadang seseorang itu dalam keadaan tertentu dibatasi pemakaian hartanya. Ya, pada saat-saat tertentu seseorang itu dibatasi pemakaian hartanya. Boleh. Kalau seandainya hal itu membahayakan orang lain, seperti seseorang yang bangkrut, ya dia seorang pengusaha yang usahanya ini banyak, dia mengambil ya hutang piutang, kemudian suatu saat dia bangkrut, sementara hutangnya tadi masih banyak dan belum dia lunasi, maka pada saat itu sisa dari harta yang dia miliki ini dihajar, ya ditahan, dan dia tidak boleh memakainya sekehendaknya. Kenapa? Karena masih memiliki banyak tanggungan. Ya, yang mana hal ini mungkin sudah tidak kita dapati pada saat-saat ini. Nah, karena memang jauhnya kaum muslimin dari syariatnya. Adapun secara syariat boleh. Jadi kalau ada orang yang bangkrut sementara dia punya utang, maka sisa dari harta yang dia miliki ini apa? Diawasi oleh pihak ya negara atau pihak pemerintahan atau pihak waliul amr. Ya, dia tidak boleh memakainya sekehendaknya. Kenapa? Karena dia punya tanggungan. Baik, adillatu masru'iyyatihi, dalilnya apa? Wal aslu fihi qauluhu ta'ala wa la tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kau berikan kepada orang-orang yang sufaha. Sufaha ini lawan dari ar-rusd. Ya, sufaha ini orang yang la yahsun atau sarruf, orang yang tidak bisa untuk bermuamalah. Seperti masih kecil, orang idiot, ya orang gila. Ini kalau diberikan uang enggak bermanfaat uangnya. Kenapa? Karena dia enggak bisa bermuamalah. Nah, maka hartanya akan binasa tanpa arti. Ya, wala tu'tus sufaha, jangan kau berikan kepada orang-orang yang bodoh harta-harta kalian. Ya, ini larangan dari syariat untuk memberikan harta kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa untuk bermuamalah. Maksudnya apa? Ai amwalahum, yaitu harta mereka sendiri jangan kalian berikan kepada mereka. Ini dalam artian apa? Mencegah seseorang daripada memakai hartanya sendiri. Kalau seandainya keadaannya demikian, karena orang yang sufaha, orang yang bodoh itu tidak mampu untuk bermuamalah. Jadi kalau harta mereka diserahkan kepada mereka sendiri, justru malah akan binasa. Ini termasuk daripada kasih sayang Allah SWT di dalam agama ini kepada hamba-hambanya. Taib lakin udhifa ilal awliya, tetapi digabungkan kepada walinya. Li'annahum qa'imuna 'alaiha mudbiruna laha, karena mereka orang yang ya memegangnya dan orang yang memeliharanya. Qauluhu ta'ala wabtarul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Baik, maka ujilah mereka anak-anak yatim. Ya, dengan berbagai macam muamalah diuji. Hatta idza balagu, sampai ketika mereka sudah mencapai usia-usia untuk nikah, maka berikan. Ya, ketika mereka sudah balig. Fa in anastum minhum rusda, kalau kalian sudah ketahui dari mereka sudah berakal, sudah mampu untuk berbuat, bertindak, bermuamalah, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkan kepada mereka harta mereka sendiri. Ini isyarah kepada al-hajru. Ini menahan harta seseorang ya untuk dia pakai sendiri. Kenapa? Karena sebab-sebab sifat yang ada pada dirinya. Imma safih atau karena dia masih kecil. Wa qauluhu ta'ala fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifa aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidain. Ini masih ya, memperkuat tentang dalil masalah al-hajru. Fadalat hadhihi al-ayatu ala jawazil hajri ala safihi wal yatim wa man fi ma'nahuma. Ayat ini semuanya menunjukkan tentang bolehnya menahan, tidak menyerahkan harta kepada pemiliknya. Naam, sampai suatu saat yang bisa untuk dipertanggungjawabkan. Karena sebab sifat yang dia miliki dari safih, bodoh, atau dia yatim, masih kecil, dan yang semakna dengan keduanya seperti kal majnun, seperti gila, wasagir, dan juga masih kecil, fi amwalihim, pada harta-harta mereka. Nah, jadi boleh, ya. Nah, ini di antara apa yang disebutkan di sini. Adapun yang disebut oleh para ulama, di antaranya orang yang muflis, orang yang bangkrut, kemudian dia banyak hutang, maka hartanya ini apa? Di bawah pengawasan. Tidak boleh dia memakainya sekehendaknya. Li'alla tata'arrad lidhiya'i wal fasad. Ya, agar supaya tidak ya terjatuh ke dalam kesia-siaan dan kerusakan. Wa la tudfa'u ilaihim illa idza tahaqqaqa rusduhum. Atau rusduhum, tidak diserahkan kepada mereka kecuali kalau sudah benar-benar mereka punya kemampuan. Walil wali an yatasarrafa fi amwalihim idza da'atil maslahatu lidzalik. Adapun bagi wali, orang tua, pengurus ya, atau yang apa namanya memeliharanya, boleh memakainya yang enam digunakan untuk kemaslahatan yang kembali kepada mereka. Nah, ini tentang masalah al-hajru. Kemudian disebutkan di sini anwa'uhu al-hajru ala nau'ain. Macamnya ada dua macam. Anau'ul awal al-hajru li maslahatil mahjuri alaihi. Kal hajri ala sabihi wassafihi wal majnun. Qala ta'ala wa la tu'tu sufaha'a amwalakum. Jadi al-hajru, seseorang yang menahan ya pemakaian harta, ini bisa untuk kemaslahatan dirinya sendiri, ya, untuk kemaslahatan orang yang dihajar, yang dihajar seperti sobi, anak kecil, orang yang bodoh, orang yang gila, sebagaimana dalam ayat wala tu'tu sufaha'a amwalakum. An-na'utsani al-hajru 'alal insani limaslahati ghairihi. Mencegah seseorang untuk menggunakan hartanya ya karena maslahat orang lain. Kal hajri 'alal muflis, seperti orang yang dihajar ya karena dia bangkrut. Ini apa? Untuk kemaslahatan orang lain. Fayumna'u min at-tasarruf fi malihi li'alla yadhurru bi ashabi duyun. Maka dicegah daripada dia berbuat, bertindak, memakai seenaknya pada hartanya agar supaya tidak membahayakan bagi para pemilik hutang yang dia hutangi. Wal hajru 'alal marid maradul mauti fi ma zada 'ala ats-tsuluts min malihi li haqqil waratsah. Demikian pula al-hajru al-marid, orang yang sedang sakit, sakit yang menimbulkan kematian yang parah ya, yang dia hendak mewasiatkan ya hartanya kepada selain ahli warisnya, maka dicegah ya fi ma zada 'ala ats-tsuluts, yang lebih dari sepertiganya. Karena seseorang yang kaya boleh dia mewasiatkan hartanya, namun ketika hendak meninggal tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, yang selebihnya maka dihajar, dikembalikan kepada ahli waris. Min malihi li haqqil waratsah, dari hartanya untuk ya haknya ahli waris. Wa kadzalika al-'abdu yuhjaru 'alaihi li haqqi sayyidih. Demikian juga budak tidak mampu untuk memakai hartanya karena harta budak milik tuannya. Ya li haqqi sayyidih, untuk haknya tuan. Fala yasih tasarrufuhu bi ghairi idni sayyidih. Maka enggak sah ya, seorang budak untuk apa membelanjakan hartanya kecuali dengan izin tuannya. Ini dua macam hajar. Jadi hajar untuk kebaikan ya pemiliknya, dan hajar untuk kebaikan orang lain. Ini biasanya yang melakukan adalah hukumah waliul amr. Adapun kita maka tidak bisa. Nah, karena mereka yang memiliki kekuatan dalam perkara ini. Tapi jadi ketika ya ada seseorang yang bangkrut, maka boleh kita melaporkan kepada hakim setempat ya, untuk apa namanya menahan ya, dia untuk mempergunakan harta yang tersisa seenak atau sekehendak dia, karena dia sedang berhubungan dengan para ghurama, orang yang dia hutangi. Jadi boleh. Al-mas'alatu tsaniyah al-ahkam al-muta'alliqah bi naw'il awal min al-hajr wa huwa al-hajr 'ala al-insan li maslahati nafsihi. Sekarang hukum yang berhubungan dengan macam yang pertama, yaitu hajr terhadap seseorang untuk maslahat dirinya sendiri. Idza ta'adda al-mahjur 'alayhi li sigarihi wa nahwi 'ala nafsin aw malin bi jinayatin, orang yang dihajar ketika dia berbuat zalim karena sebab ya kecilnya dia atau yang semisalnya pada sebuah jiwa, pada sebuah harta, ya, dengan jinayah, ini perbuatan yang semena-mena, fa innahu yatman, maka dia ini akan menanggung, nah bertanggung jawab. Wa yatahammalu ma yatarattabu ala dhalika min gharamatin, dan dia menanggung pula apa yang diakibatkan dari itu semuanya dari denda. Jadi kalau anak kecil dia punya uang, ya kemudian dia berbuat kezaliman pada sebuah jiwa atau pada sebuah barang, maka dia bertanggung jawab, ya, dengan dendanya. Li'anna al-muta'adda 'alaihi lam yufarrid, karena orang yang didzalimi tidak berbuat sembrono. Walam ya'dzan bidzalik, dan dia tidak diizinkan untuk berbuat zalim. Wa amma idza dafa'a maluhu ila saghirin aw safihin aw majnun fa atlafahu lam yatmanhu li'annahu sallatahu 'alaihi bi ridahu fa huwa mufarrid mufarridun. Nah, jadi ini hukum yang pertama yang berhubungan dengan orang yang dihajar karena sebab untuk kepentingan dia sendiri. Jadi kalau ada sebuah perbuatan yang tak ada melampaui batas dari mahjur alaihi, orang yang dihajar tadi karena sebab kecilnya atau yang selainnya, atas sebuah jiwa atau sebuah harta benda, bijina yatin, karena sebuah jinayah, ini sebuah pemaksaan atau sebuah kezaliman, jinayah sama ya, jinayah itu sebuah pemaksaan. Nah, jadi ketika harta tadi diserahkan kepada seseorang karena masih kecil atau karena kebodohannya atau karena dia gila, kemudian dia melenyapkan, menghancurkan, memakai pada perkara yang tidak bermanfaat, maka dia tidak bertanggung jawab. Karena harta tadi diberikan kepada mereka, maka dialah yang dalam hari itu yang berbuat tidak ada tanggung jawabnya. Mufarid ini orang yang sembrono gitu. Jadi sembrono memberikan harta pada orang yang tidak pantas diberikan. Anak kecil misalkan diberikan harta yang ya mulia, harta yang mewah, kemudian harta tadi misalkan lenyap atau hilang, maka dia tidak menjamin ya, si anak kecil tadi enggak ada tanggungan apa-apa. Kenapa? Karena diberikan kepadanya atas ridho ya pemiliknya. Beda kalau seandainya harta tadi dipegang oleh mereka tanpa ridho pemiliknya, maka tetap menanggung baik dari dia atau dari walinya. Nah, yang kedua, yazulul hajru ala sagir bi amrain. Ya, akan selesai al hajru, ini pencegahan harta tadi pada seorang yang masih kecil dengan sebab dua perkara. Yang pertama, al amrul awal al buluh. Kalau sudah mencapai usia baligh sudah selesai. Enggak boleh dihajar lagi karena dia sudah dewasa. Wa yu'raf dhalika bi alamat, dan diketahui baliknya seorang ya anak dengan empat perkara. Di antara injaluhu al-mani, ya, mimpi basah, ya, keluar air mani. Au imbatu sya'ri al-khashin haula al-qubul, tumbuhnya bulu ya yang tampak jelas di sekitar kemaluan depan ke belakang. Au bulughuhu al-khamisata asyara, atau dia mencapai usia 15 tahun. Awil haid fi haqqil jariyah, atau ya haid pada haknya khusus perempuan. Jadi kalau salah satu dari empat ini ada, maka dia sudah balik dan diserahkan pada dia apa hartanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, arus. Kemudian kalau dia sudah balik, maka dilihat apakah dia sudah mampu untuk tasarruf atau belum, apakah dia sudah mampu untuk bermuamalah apa belum. Kalau belum, maka jangan serahkan. Nah, bagaimana juga, kita juga apa ketika memberikan kepada anak yang masih ya kecil di bawah umur, jangan diberikan kepada mereka sesuatu yang berharga. Baik, jangan diberikan kepada mereka sesuatu yang berharga, karena yang namanya anak terkadang mereka ya lupa, terkadang mereka tidak paham. Jadi salah seseorang yang menitipkan baik itu ucapan yang sifatnya adalah ucapan penting tapi dititipkan pada anaknya, ini salah. Ya. Nah, ini salah karena mereka itu apa? Belum punya al-fahmu, pemahaman. Tetapi sampaikan kepada walinya, sampaikan kepada orang yang bertanggung jawab atasnya, dan ini adalah ya tindakan yang sahih. Tetapi kalau kita menitipkan ucapan yang penting kepada seorang anak atau seorang yang bodoh, maka itu adalah kesalahan kita sendiri. Nah, jika perkara tadi apa akan mengalami kejelekan atau kerusakan, maka kita harus berhati-hati di dalam menempatkan sesuatu, harus ditempatkan pada tempat yang benar. Nah, wahwa solahu fil mal, yang diinginkan dengan arus tak solah. Ya, al-solah seseorang yang memiliki kepandaian dalam bermuamalah. Liqaulihi ta'ala, wabtarul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum wa yu'rafu rusduhu bil imtihan. Jadi diketahui seseorang itu sudah memiliki kemampuan dengan diuji. Fa yamnahu syai'an min at-tasarruf, maka diberikan kepada dia sebuah ujian untuk bermuamalah. Coba misalkan suruh beli sesuatu ya yang sedikit rada rumit, kemudian kita ya cek apakah setelah kembalinya dia mampu untuk melakukannya atau tidak. Kalau sudah, berarti dia sudah mampu. Maksudnya kalau dia sudah melakukannya dengan baik dan benar, maka sudah dianggap sebagai orang yang memiliki rusd. Wa yatruku at-tasarruf miraran fil mal, dan juga membiarkan padanya untuk senantiasa mengolah hartanya, jual beli ya, mengembangkan atau bertanggung jawab, terus diuji terus sampai dia matang. Fa illam yakun ghabnan fahisha, kalau seandainya di saat-saat dia bermuamalah, di saat dia memakai hartanya tadi, tidak terjadi padanya sebuah gobenan, sebuah tipuan yang sangat besar, yang sangat jelek. Walam yunfik malahu fi haram, tidak pula dia memakai hartanya pada perkara-perkara yang haram. Aw fi ma la fa'idata fihi, atau pada perkara yang tidak ada gunanya. Kana dzalika dalil rusdihi, maka hal ini sebagai hal itu sebagai dalil bahwa dia telah mencapai usia yang baligh dan rusd, ya punya kemampuan untuk Naam memakai hartanya, maka serahkan pada mereka. Taib. Sehingga tanggung jawab kita terlepas. Naam, yazulul hajaru anil majnun bi amrayn. Beda ya. Ketika al-hajru tadi untuk anak kecil, maka sudah balig dan punya rusd diberikan. Kalau belum maka ditahan. Jadi dua-dua ini harus ada. Nah, sekarang kalau seandainya yang dihajar tadi orang yang gila. Orang gila kaya. Taib. Maka sebagai walinya harus bagaimana? Kapan menyerahkan apa namanya harta ini? Al awal zawalul majnun waruju'u aklihi ilaihi, hilangnya kegilaan dan kembali akal padanya. Ini yang pertama. Jadi dia sudah sehat. Wathani arus, yang kedua tetap ya punya rus, ya punya kemampuan dalam bermuamalah. Amma safi fayazulu anhu bizawali safah wa taish. Adapun orang yang safah, safi, orang yang bodoh, ya, diberikan hartanya ketika hilang sifat bodohnya dan sifat urakan, tois, ini sifat yang sifatnya masih sifat anak kecil, ya, sifat urakan, sifat apa namanya, nggak punya kedewasaan, ini sifat tois. Watisafu bisolah fitasoruf almaliyah, dan tersifatinya dia dengan ya kepandaian dalam bermuamalah hartanya. Ini jika dia itu majnun, maka harus hilang sifat gilanya dan dia punya rusd. Kalau dia gila, kalau dia bodoh, maka apa? Bodohnya tadi apa? Telah sirna dan dia punya kemampuan. Maka diberikan pada mereka. Baik. Dan poin yang berikutnya, ya tawalla amrul mahjur alaihim al-ab idza kana adran rasul summa wasiyihi. Siapa yang memegang apa namanya tanggung jawab pencegahan ini kepada mereka-mereka itu? Yang pertama bapaknya, jika dia seorang yang adil dan seorang yang rosida, orang yang punya rosid, ya, punya kepandaian di dalam bermuamalah. Kemudian orang yang diwasiatkan. Wa yajibu man yatawalla amruhum amrahum an yatasarrafa bima fihi al-ahab wal anfa' lahum. Dan bagi mereka yang diserahi tugas untuk ya mengurus urusan mereka, hendaklah dia memakainya atau berbuat memutuskan sesuatu perkara yang kembali kepada mereka yang terbaik dan termanfaat untuk mereka. Kalau tidak maka tinggalkan. Ini bedanya. Orang itu kalau ngurusi orang lain maka carikan yang paling manfaat, tapi kalau untuk dirinya sendiri maka silakan, yang paling jelek pun tidak apa-apa karena dia sendiri. Demikian juga ketika kita memutuskan sebuah keputusan untuk orang lain, carikan yang terbaik, carikan yang teringat, ya, carikan yang terafdol. Tapi kalau untuk dirinya silahkan, mau carikan yang terberat silahkan, mau carikan yang ya jelek silahkan, karena untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau untuk orang lain, maka carikan yang terbaik untuk mereka. Bahkan sampai hukuman pun, ya, kalau itu untuk orang lain, maka carikan yang teringat. Ya siru walatu asiru, ya, gampangkan dan engkau susahkan. Tetapi kalau untuk diri kita maka silahkan. Kita pilih yang terberat karena mungkin itu yang paling afdol. Ya, kita perintahkan kepada manusia yang paling ringan, ibadah-ibadah yang ringan. Tetapi kalau untuk kita carikan ibadah yang paling berat, ya, karena kita mencari yang afdol. Maka bagi mereka orang yang diserahi ya urusan orang-orang ini yang dihajar tadi, maka pilihkan pada perkara-perkara yang paling bermanfaat dan paling baik untuk mereka. Liqaulihi ta'ala wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Nah, dekati dengan cara yang baik itu artinya apa? Kita tidak memakainya ya pada perkara yang melampaui batas. Misalkan apa? Kita pakai untuk kepentingan kita, kita pakai untuk apa namanya? Hawa nafsu kita, tetapi kalau sekedar makan, mengambil sekedarnya, maka ini jaiz, boleh. Misalkan kita masak, ya kemudian kita ikut makan yang ya kita ambil dari harta anak yatim, ini tidak apa-apa. Tetapi kalau lebih daripada itu kita pakai untuk yang lain, untuk kepentingan kita, maka ini hukumnya haram. Taib, karena masalah harta ini masalah yang sangat riskan. Kalau yang berilmu saya jatuh, ya, banyak yang berguguran apalagi yang tidak berilmu. Nah, mungkin seseorang kalau belum diuji coba mampu untuk berbicara. Ya, orang itu kalau belum pernah diuji akan berbicara, tapi kalau sudah pernah ujian maka dia akan lebih berhati-hati. Ya, makanya seorang yang berilmu lebih tenang dalam berbicara daripada orang yang jahil, mudah dalam mengucapkan ucapan-ucapan. Kenapa? Karena dia tidak apa namanya mengetahui tanggung jawab daripada ucapannya tadi. Wal ayatu nasat 'alal yatim. Ayat ini nas, ucapan yang sifatnya tertuju langsung, nas itu. Enggak ada takwil-takwil. Namanya nas, ucapan yang langsung penyebutannya. Wa yuqasu 'alaihi ghairuhu mimman huwa fi ma'nahu, dan juga dikiaskan kepada yang lainnya yang semakna dengan anak yatim. Poin yang kelima, yang terakhir dari masalah yang kedua, yaitu ala waliyil yatim an yuhafidha ala malihi wa la ya'kuluhu aw yatasarrafu fihi dzulman wa buhtana. Bagi para pengasuh anak yatim, hendaklah dia menjaga hartanya dengan baik, tidak makan hartanya dengan cara yang batil, atau memakai harta anak yatim dengan cara yang zalim atau buhtanan atau kedustaan. Liqaulihi ta'ala innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. An-Nisa ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, berarti kalau caranya tidak zalim maka boleh, hanyalah dia diumpamakan makan api, makan sesuatu yang dia masukkan ke dalam perutnya, ya, seperti api, atau dia makan api yang dia masukkan dalam perut, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ira yang menyala-nyala. Baik, yang terakhir kita selesaikan al-mas'alatu tsalitsah. Al-ahkam al-muta'alliqah bi naw'i tsani min al-hajar wa huwa al-hajaru 'ala al-insan li maslahati ghairihi. Masalah yang terakhir ini hukum yang berhubungan dengan macam yang kedua dari macam hajar, yaitu hajar karena sebab maslahat orang lain. Seperti tadi orang yang bangkrut, sisa uangnya maka di ya awasi. Karena apa? Dia masih banyak tanggungan. Nah, hukum-hukum yang berkaitan seperti ini, yang pertama kata penulis, la yahjuru atau la yuhjaru alal madin bidainin lam yahilla ajaluhu. Tidak boleh diawasi, dibatasi, ya, seorang yang berhutang dengan sebab hutangnya yang belum mencapai waktunya. Misalkan dia hutang selama 1 tahun, ya, kalau masih setengah tahun maka tidak boleh dihajar. Kenapa? Karena belum ya mencapai waktunya yang telah disepakati. Dia masih ada keluasan setengah tahun lagi. Yang demikian ini maka enggak dihajar hartanya. Li'annahu la yulzimuhul ada qabla hululihi. Kenapa? Karena orang yang berhutang tidak diharuskan dia untuk membayarnya sebelum ya tepat waktunya. Lakin law arada safaran tawila yahullu dain qabla qudumihi minhu fal gharim man'uhu minas safar. Contoh, misalkan orang yang berhutang, ya, misalkan sebulan lagi dia harus membayar hutangnya, tetapi dia pengen safar dengan safar yang lama, setengah tahun, 1 tahun, ya, yang mana safarnya ini akan mengakibatkan apa hutangnya mencapai batas waktu sebelum dia datang ke negerinya, maka bagi orang yang dihutangi boleh mencegahnya dari safar. Jangan engkau safar, selesaikan dulu hutangnya baru engkau apa safar. Karena ini banyak yang seperti ini, karena dia merasa punya utang banyak, nggak mampu untuk membayarnya pada waktu yang ditentukan, dia hilah, ya, kemudian dia safar pergi entah kemana. Maka boleh bagi siapa yang dihutangi ini apa lapor kepada ya waliul amr untuk menahan orang ini apa untuk safar sampai hutangnya dilunasi. hatta yuwathiquhu birahnin aw kafilin mali, sampai dia memberikan sebuah jaminan ya dengan barang apa nama gadaian atau dengan seseorang yang apa dia wakilkan untuk membayar, orang yang tentunya mali, orang yang punya harta. Ini yang pertama. Jadi orang yang punya hutang tidak boleh dihajar kalau batasan waktunya belum ya dilampaui. Nah, tetapi kalau seandainya dia pengen safar sementara ya, waktunya sebentar lagi, maka orang yang dihutang ini boleh mencegahnya dari safar sampai dia memberikan gadaian atau seseorang yang menanggungnya. Yang kedua, idza kana malul mahjur alaihi aktsar min ad-din alladhi alaihi fa da la yuhjar alaihi fi malihi walakin yu'mar bil wafa' indal mutalabah fa in imtana'a hubis wa uzir hatta yuwafiya ad-din fa in imtana'a tudkhila fi malihi bi wafa'i duyunihi amma idza kana maluhu aqall mimma alaihi ad-din alhal fa hada yuhjar alaihi atasarruf fi malihi indal mutalabah li alla yaduru bil ghurama wala yumakkinul madinu min atasarruf fi malihi bitabarru'in aw ghairihi idza kana hadzal amru yadhurru bi ashabi duyun. Nah, keadaan yang kedua, poin yang kedua, jika orang yang dihajar ini uangnya ternyata banyak dibandingkan dengan hutangnya, maka tidak dihajar. Ya, tetapi diperintahkan karena dia sedang dalam keadaan bangkrut, segera untuk melunasi hutang-hutangnya ketika dituntut. Kalau dia tidak mau, maka di ya tahan, dihukum sampai dia mau melunasi hutang. Kalau misalkan dia tercegah juga, maka tuduh khilafi malihi, berusaha dicampuri hartanya, diambil hartanya untuk apa namanya menyelesaikan hutang-hutangnya. Jadi orang yang bangkrut tetapi hutangnya apa uangnya lebih banyak daripada hutangnya, yang seperti ini apa enggak dihajar, tetapi hanya dipaksa dituntut untuk melunasinya karena dikhawatirkan dalam keadaan bangkrut itu dia akan ya memerlukan banyak nafkah, sehingga dengan perkara ini apa bisa merugikan apa guromaknya, orang yang dia hutangi. Adapun keadaan yang dua, jika dia bangkrut tadi kemudian ternyata hutangnya lebih banyak daripada harta yang tertinggal tersisa, maka yang seperti ini apa dihajar, diawasi dia dalam memakai harta, tidak boleh sembarangan. Jangan sampai orang bangkrut utangnya banyak, dia beli ini beli itu ya. Nah, karena hal ini apa akan membahayakan ghuramahnya, jadi orang-orang yang dia hutangi. Dan tidak boleh seseorang yang demikian keadaannya untuk apa menggunakan harta semaunya. Ah, dia pakai untuk berderma, dia pakai untuk belanja. Ya, yang mana hal ini apa bisa membahayakan para ghuramah yang dia hutangi ya, harta mereka. Yang ketiga, man ba'al mahjur alaihi aw aqrabahu syai'an ba'dal hajr fala yahiqqu lahu al-mutalabah illa ba'da faqqil hajri anhu. Barang siapa yang menjual kepada mahjur alaihi, orang yang dihajar, atau dia meminjami sesuatu setelah dihajar. Jadi orang yang bangkrut kemudian kita datang meminjami sesuatu pada dirinya, maka dia tidak berhak untuk apa namanya mutalabah, menuntutnya ya illa ba'da faqi hajril anhu, kecuali setelah dia apa melunasi yang lain yang membebaskan ya tanggungannya. Karena dia salah, karena dia memberikan setelah dihajar hartanya. Allah alam, itu yang anda paham. Yang keempat, lil hakim an yabi'a malahu wa yuqassim thamanahu biqadri duyuni ghuramaihi alhalah li'anna hadha huwa al-maqsud al-hajri alaihi wa akhiri dhalika matlun wa zulmun lahum wa yatruku lahu al-hakim ma yahtaji ilaihi kannafaqah wa sakan. Bagi hakim, dalam hal ini waliul amr, boleh menjual ya harta milik orang yang dihajar tadi. Dalam hal ini ada dari sisi apa jihah al-hukumah, jihah waliul amr, dan membagi-bagikan hasil penjualan tadi sesuai dengan persen-persen orang yang dihutangi. Jadi orang yang dihutangi lebih banyak mendapatkan persenan yang lebih tinggi. Orang yang dihutangi sedikit mendapatkan persenan yang lebih sedikit. Nah, karena inilah yang dimaksudkan dari apa namanya hajar itu sendiri. Kenapa hal itu dilakukan? Karena mengakhir-akhirkan pembayarannya ini merupakan matlun, ya, kedzaliman kepada ghurama, kepada orang yang dihutangi. Dan yatrukulahul hakim, dan dari sisi hukumah ini memberikan kepada orang yang dihajar tadi apa yang dia butuhkan dari nafkah dan asakan. Rumahnya dibiarkan untuk ditinggali, ya, kemudian nafkah sehari-hari dibiarkan untuk dia pakai, ya, kecuali kalau misalkan memang ghuramanya tadi menuntut, maka nah ini dikembalikan kepada kebijaksanaan daripada hakim setempat. Wallahu ta'ala alam sabi. Ini diantar daripada bagian dari syariat kita tentang masalah bolehnya orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang kita sampaikan tadi untuk dibatasi, ya, pemakaian, ya, pada hartanya sendiri. Karena sebab-sebab yang kita sampaikan tadi, imam untuk kemaslahatan dia atau kemaslahatan orang lain. Wallahu ta'ala alam sabi. Dan mudah-mudahan sudah dipahami. Nah, insyaAllah, nasrafi ilahuna. Wallahu ta'ala alam sallam.